Neng. Apa sih? Neng, kopi dong satu. Yang manis kayak kamu ya. Nih. Makasih ya, Neng. Kopinya zong nih. Gimana zong sih, Neng? Kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino dong. Mas Firza. Mas Firza, kopi baru nih. Yoi, baru nih. Kopi nongkrong cappuccino. Cappuccino dalam cup. Enaknya menggelora. Mana-mana, sini coba. Aku juga coba dong, Mas. Wah, iya, kopinya strong lagi. Iya, susunya juga creamy. Makanya, mulai sekarang kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino. Iya dong. Ingat, kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino. Cuma 1.000 rupiah dari Wings Food. Kocok dulu sebelum diminum.